الحمد لله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا معصر الجمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah adalah perintah Allah. Bertakwa kepada Allah adalah wasiat Allah. Sebagaimana bersyukur kepadanya atas nikmat dan anugerah yang tak terhingga banyaknya, juga adalah merupakan perintahnya, bahkan kebutuhan kita. Siapa yang ingin selalu anugerah Allah dan nikmatnya selalu ditambahkan untuknya. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah adalah sangat dalam. Sedangkan manusia tidak akan memperolehnya kecuali hanya sedikit. Seperti Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Bahkan ilmu yang bermanfaat itu pun semakin lebih sedikit lagi orang yang memperolehnya. Karena hanya orang yang Allah kehendaki baik saja mereka yang dapat memahaminya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka dia akan Allah beri kepahaman tentang Islam. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya bagi orang yang mengerti, bagi orang yang sadar, dan bagi orang yang beriman, sungguh ilmu yang merupakan pedoman hidup, yang merupakan tuntunan, yang merupakan perincian atas apa saja yang diperlukannya di dalam sepanjang hidupnya, adalah harus dia pelajari, bahkan merupakan kebutuhan untuknya. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran di dalamnya tidak kurang dari 6.200 ayat, bahkan ada yang mengatakan 6.236. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut penelitian ada yang mengatakan sampai dengan 114.194 hadis. Kalau tidak diulang, maka dia hanya 3.931 yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, 2.000 lebih atau 2.131. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 100,000 hadis beliau hafal seakan membaca Qul huwallahu ahad. Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ke dalam Sahih Bukhari adalah hanya sedikit saja. Karena kata beliau, aku hafal 100,000 hadis yang sahih dan aku hafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Al-Imam Ahmad, beliau sampai menghafal 1,000,000 hadis. Demikianlah para ulama dahulu secara perbendaharaan. Al-ilmu disimpannya di dalam dada. Sedemikian rupa banyaknya mereka tampung dan sedemikian itqannya. Sayangnya pada zaman kita sekarang, bahkan di saat ilmu sedemikian mudah untuk diperoleh, tetapi orang yang berilmu semakin sedikit. Orang yang berminat belajar ilmu semakin sedikit. Bahkan orang yang sudah berilmu tidak sedikit dari mereka yang justru menjadi ulama-ulama yang su'. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut wasiat Abu Darda, seorang sahabat radhiyallahu anhu, mari kita dengar kata beliau, ta'allamul ilma qabla an yuqbadul ilmu. Pelajarilah oleh kalian ilmu sebelum ilmu Allah cabut. Wa qabduhu an yuzhaba bi ashabihi. Ilmu akan pergi karena Allah panggil mereka orang-orang yang berilmu. Al-alimu wal-muta'allimu syarikani fil khairi. Baik yang belajar maupun yang mengajar, keduanya adalah sama berada dalam kebaikan. Wasairun nas la khaira fihim. Kata beliau, segenap manusia yang tidak belajar, yang tidak mengajar, nyaris tidak ada baiknya. Kata beliau bahwa di antara keluhan curhatan Abu Darda yang masih berada pada era sahabat, beliau mengatakan, famali ara ulama'ukum yamutun wa juhalukum la yata'allamun. Bagaimana kok aku melihat sekarang ini para ulama'nya semakin hari semakin banyak yang mati, tetapi orang-orang bodoh, jahil dari mereka, justru mereka tidak belajar ilmu. Walaqad khasyitu an yadhhabal awwalu wa la yata'allamul akhir. Kata beliau, sungguh aku khawatir bagaimana kalau seandainya yang pertama, maksudnya para ulama, pada pergi meninggal dunia, tetapi generasi yang ditinggalnya mereka justru tidak mempelajari ilmu itu. Jamaah jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengarkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi. Kata beliau, ittaqul fajira minal ulama wal jahila minal muta'abbidin. Hati-hati kalian dengan orang yang berdosa padahal mereka mengaku berilmu. Tetapi kalian juga hati-hati dengan orang yang bodoh tetapi mereka adalah seolah ahli ibadah. Fa innahuma afatu kulli maftun. Sungguh keduanya adalah merupakan fitnah. Jamaah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang yang mempunyai hikmah dahulu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan, kata beliau, adawatul aqili aqallu dararan min mawaddatil ahmaq. Memusuhi orang yang berakal lebih sedikit berbahaya dibanding dengan mencintai orang dungu. Li'annal ahmaqa rubbama darra wa huwa yaqdiru an yanfa'a. Karena orang yang dungu dia berbahaya, tetapi bisa dia cari mencari manfaat. Tetapi al-aqilu la yatajawazul haddu fi madarratihi. Sedangkan orang yang berakal, dia tidak akan melampaui batas dari bahayanya. Famadarratuhu laha haddun yaqifu 'alaihi al-aqlu. Orang yang berakal, dia bisa mengendalikan apa yang harus dia sikapi. Sementara wabang wa madarratul jahili laisat bidzalika haddin. Sedangkan orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, dia hampir tidak bisa dibatasi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka camkanlah baik-baik bahwa orang yang tidak berilmu itu adalah berbahaya. Setidaknya ada 9 bahaya yang harus kita perlu renungkan, lalu kita perbaiki, lalu kita tumbuhkan kesadaran dan semangat untuk mempelajari ilmu. Orang yang bodoh, dia bisa jadi salah dalam menentukan arah, visi dan misi hidupnya. Orang yang bodoh dan tidak berilmu terancam ibadahnya tidak benar karena tidak berdasarkan ilmu. Orang yang bodoh dia akan bingung di dalam menentukan pilihan dan atau putusannya. Orang yang tidak berilmu dan bodoh akan dia termasuk berpengaruh kepada kebodohan generasi mendatang. Orang yang bodoh dan tidak berilmu akhlaknya biasa saja, bahkan mungkin akan tercela. Orang yang tidak tahu, tidak berilmu dan bodoh akan mudah terpengaruh oleh orang yang dominan. Orang yang bodoh dan kurang ilmu akan kurang optimal untuk mampu berkontribusi dalam pembangunan peradaban. Tetapi bahayanya jika dia tidak berilmu, maka dia seolah dijadikan, distatuskan seperti ulama. Jika orang bodoh kemudian diangkat ulama, maka dia akan menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Juga termasuk jika ada orang bodoh tetapi dia dijadikan pemimpin dan pengambil keputusan, maka dia akan mendatangkan petaka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz dalam suatu suratnya beliau berwasiat antara lain mengatakan, kata beliau, bahwa hendaknya lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktubuhu fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Aku takut seandainya ilmu semakin musnah dan para ulama semakin banyak yang meninggal. Wala taqbalu illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Koreksi, seleksilah. Jangan kamu terima kecuali hadis Rasul. Walitufsyu al-ilma, sebarkan ilmu. Walitajlisu, duduklah kalian di majlis ilmu. Hatta yu'allama man la ya'lam, sehingga orang yang tidak berilmu diajari ilmu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Ilmu tidak akan rusak dan musnah kecuali jika ilmu itu adalah terpendam, tidak diperdengarkan, dirahasiakan, tidak digali, tidak dikaji, tidak ditumbulkan kepada orang. Akhirnya apa? Ilmu seolah tidak ada. Beliau menganjurkan melalui pernyataan ini agar ilmu ditulis, agar ilmu ditebar, agar ilmu dilakukan proses ta'lim sehingga terjadi transformasi dari orang yang berilmu kepada orang yang tidak berilmu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu melalui apa yang tadi saya sampaikan, saya berharap mudah-mudahan setiap kita bergairah untuk menggali ilmu yang sedemikian banyak, ratusan ribuan ayat dan hadis yang seharusnya kita merasa butuh. Karena sesungguhnya tidak mungkin seorang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Allah melarang, kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Artinya, beribadah kepada Allah terancam gagal kalau kita tidak belajar ilmu. Oleh karena itu, mempelajari ilmu adalah merupakan sesuatu yang wajib, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi perhatian untuk kita sekalian, sehingga kita tertarik, tersadar dan bergairah untuk mempelajari ilmu, kemudian untuk menjadikan kita takut kepada Allah dan dengan cara beribadah mengabdi berhamba kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui seorang sahabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab seorang penanya ketika beliau ditanya tentang kapan hari kiamat terjadi. Hari kiamat kapan terjadi ya Rasul? Rasulullah ternyata jawabannya adalah, kata beliau, fa'idha duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan. Apa yang maksud dengan disia-siakan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza usida. Dalam satu riwayat, idza usnida ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu amanah telah diamanahkan kepada orang yang dia adalah tidak bisa untuk memikul melaksanakan amanah itu, maka tunggulah hari kiamat. Maksudnya kehancurannya. Al-Imam Ibnu Battal mengatakan, kata beliau, maksud dari ayat ini adalah jika para pemimpin yang diamanahkan kepada mereka agar mereka memberi nasihat kepada rakyatnya, maka seharusnya orang yang menjadi pemimpin itu adalah mereka orang-orang yang disebut dengan ahluddin, orang-orang yang beragama, berilmu dalam agama, dalam keislaman. Kata beliau, fa in qalladu ghairu ahluddin faqad dayya'u al-amanata allati qalladallahu ta'ala iyyaha. Apabila orang yang diangkat menjadi pemimpin itu bukan dari kalangan ahluddin, ini adalah artinya telah menyia-nyiakan amanah yang Allah telah amanahkan kepada mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terbukti jika ilmu tidak dimiliki oleh ulama, maka fatwanya, jawabannya akan dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Juga demikian, jika pemimpin yang diamanahi tanggung jawab untuk memimpin rakyat itu juga tidak berilmu dan tidak beragama, maka sesungguhnya petaka kehancuran dan semua itu akan terjadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang belajar ilmu, mencamkan ilmu, mempraktekkan ilmu, dan mensiarkan ilmu, sehingga dunia ini menjadi aman, damai, tentram, makmur dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika tidak, maka jangan menyesal kalau kita di dunia ini tidak bahagia, tidak selamat, bahkan bukan hanya di dunia, tetapi akan sampai ke akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlik wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran fa'ashghilhu fi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna.